بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwanabiddin azakumullah, kita akan mengkaji sebuah hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Hadis yang menjelaskan tentang anwa'us sadaqah, ragam sedekah. Dan nanti akan kita fokuskan pada satu pembahasan di dalamnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian-persendian dari umat manusia yang ada pada tubuhnya ini ada sedekahnya. Kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu. Setiap hari yang terbit padanya matahari. Ta'dilu bainal itsnain. Engkau mendamaikan secara adil antara dua orang yang bertikai. Sadaqatun, itu merupakan sedekah. Wa tu'idu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya. Engkau angkat dia di atas kendaraan tadi. Atau engkau angkatkan untuk dia barang-barangnya di atas kendaraannya, sadaqah, juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, ucapan-ucapan yang baik sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sadaqah, dan setiap langkah yang kau menjalankannya menuju salat juga sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah, engkau menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Ibnu Fitna azakumullah, dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam membawakan beberapa amal-amal dan beliau mengatakan sebagai sedekah. Padahal rata-rata amal yang beliau sebutkan tidak ada unsur harta di dalamnya. Tidak mengeluarkan harta benda di dalamnya, namun dikatakan sebagai sedekah. Maka dijelaskan oleh para ulama, as-sadaqatu naw'ani. Sedekah itu ada dua macam. Ada sadaqatun bil amwal, sedekah dengan harta benda. Ada sadaqatun bil a'mal, sedekah dengan amal-amal kebajikan. Sadaqah bil amwal ma'ruf, dibahas oleh para ulama dalam pembahasan zakat dan sadaqah. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada nafkah-nafkah yang wajib, ada infak-infak yang sunnah, ada wakaf, ada hadiah. Semua yang terkait dengan mal, harta benda, dimasukkan dalam zakat as-sadaqatu bil amwal, sadaqah dengan harta benda. Ini wadih. Di sana ada jenis sedekah yang lain yang tidak menggunakan harta benda, namanya sedekahun bil a'mal. Sedekah dengan amal-amal kebajikan. Dibahasakan derma, berderma, mengerjakan amal kebajikan. Di sana ada beberapa amal-amal kebaikan yang berpahala sama kayak sedekah, dianggap sedekah, yang disebutkan dalam hadis ini sebagiannya. Sebagiannya. Yang pertama kali beliau sebutkan di sini adalah ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Engkau mendamaikan secara adil di antara dua orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Disebut dengan islah dzatil bain. Mengislahkan, mendamaikan orang-orang yang memiliki bain, ai al-furqah wal khilaf wat tasyajur. Dia mendamaikan antara orang-orang yang bertikai, yang berselisih, yang berpecah belah, yang berseteru. Kamu damaikan dia dengan adil, dikatakan ta'dil, sedekah. Yang pertama, yang ini akan kita kaji lebih rinci insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ta'awun. Engkau membantu orang lain. Dicontohkan di sini seseorang yang hendak menaiki kendaraannya, dulu keledai atau kuda atau unta, dia enggak bisa naik. Kamu angkat dia, bantu naik menaiki kendaraannya. Itu sedekah. Atau dia memiliki barang-barang yang cukup banyak, mata. Kamu bantu mengangkat barang dia ke kendaraannya. Itu sedekah. Menggunakan bahasa tu'in, membantu. Dan dicontohkan seperti ini. Maka dimasukkan di dalamnya semua jenis ta'awun-ta'awun, upaya membantu orang lain dalam perkara-perkara duniawiyahnya, perkara yang mubah, apalagi yang berkaitan dengan perkara duniawiyahnya. Bertahun dengan dia dalam ta'limnya, dalam amal solehnya, dalam ibadahnya. Min lebih aula, lebih-lebih lagi baru dikatakan sebagai sedekah. Lebih daripada itu. Ini berkaitan dengan masalah interaksi yang dibahas semalam, termasuk bimbingan Islam membentuk masyarakat yang beretika. Galakkan, tayyib, disemangati semangat untuk saling membantu, semangat saling berta'awun, semangat saling meringankan beban orang lain. Ini sedekah. Ucapan-ucapan yang baik, nomor tiga, juga dikatakan sedekah. Kata-kata thayyibatun, pandangan thayyibah, pandangan syariat. Kalimat itu dipandang baik dalam pandangan syariat. Jelas. Pandangan thayyibah juga pandangan uruf. Ucapan-ucapan yang di tengah-tengah masyarakat itu merupakan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Ini dikatakan kalimat thayyibah dengan persyaratan tidak melanggar syariat. Maka apapun bentuk kalimah, ucapan-ucapan, kata-kata yang dikatakan thayyibah, baik, bagus dalam pandangan syariat, dalam pandangan adat masyarakat yang tidak melanggar syariat, sedekah. Anda ngobrol sama seseorang dengan tutur kata yang baik, dengan sopan, dengan santun, sharing-sharing yang mengembirakan, yang menyenangkan, dalam perkara-perkara yang thayyib, yang ma'ruf, yang mubah, sedekah. Karena menyenangkan hatinya orang lain. Apalagi dalam pandangan syariat, engkau menyebarkan ilmu, engkau mendakwahkan ilmu, dakwah ila Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, engkau menasihati orang lain dengan cara yang bijak, memberikan bimbingan, memberikan arahan. Kalimat thayyibah, sedekahnya lebih besar lagi. Yang keempat adalah, setiap langkah yang engkau jalankan menuju sholat, sedekah. Langkahnya antum. Dari rumah engkau melangkah menuju masjid dalam rangka untuk mengerjakan sholat. Setiap langkah yang kamu ayunkan, sedekah. Tergantung seberapa banyak langkah yang kamu terapkan menuju sholat. Baik sholat yang fardu atau sholat yang lainnya. Yang syariah, barakallahu fikum. Dan yang kelima, watumitul adha anit tariqi sadaqah, menghilangkan, menyingkirkan gangguan. Gangguan dari jalannya kaum muslimin juga dikatakan sebagai sadaqah. Ada batu, kamu singkirkan. Ada hal-hal yang membuat orang terpeleset, kamu singkirkan. Sampah-sampah kamu ambil, kamu bersihkan, dimasukkan dalam tong sampah. Ada yang lubang, kamu tutup lubangnya. Sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang yang jalan. Kamu singkirkan itu semua dengan ikhlas. Sedekah. Ini sedekahun bil amal. Dalam hadis yang lain disebutkan takbir sedekah. Tasbih sedekah. Takbir tahmid sedekah. Tahlil sedekah. Mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sedekah. Dan bahkan wafi bud'i ahadikum sadaqah. Engkau berhubungan dengan istri juga sadaqah. Namanya sadaqatun bil a'mal. Ikhwanakumullah. Dari 5 poin yang disebutkan dalam hadis ini yang akan kita soroti adalah ta'dilu bainal itsnain. Ini berkaitan dengan fiqh al-mu'amalah. Fiqih interaksi dengan sesama. Di antara upaya untuk mewujudkan masyarakat yang baik, islami, agamis, beretika, berakhlak, ialah upaya-upaya untuk mewujudkan suasana, nuansa yang damai, yang tentram, yang sejahtera. Upaya untuk mewujudkan persatuan, ukhuwah islamiyah, mewujudkan kebersamaan, kekompakan dalam perkara syar'i atau perkara mubah. Ikhwanakumullah, seperti yang disebutkan sebelumnya, ukhuwah kita baina bani Adam. Interaksi kita antar bani Adam, tempatnya orang salah, tempatnya orang alfa, dia punya hawa nafsu, dia punya syahwat. Dia banyak kekurangan, dia banyak kealpaan, banyak kekhilafan. Itu pasti. Dalam berinteraksi, dalam bermasyarakat, pasti akan terjadi yang namanya ikhtilaf, perselisihan. Furqah, perpecahan. Tasyajur, pertikaian. Bahkan mungkin adawah, permusuhan. Mungkin baghdha, kebencian. Asbabnya banyak. Asbabnya banyak. Yang memunculkan pertikaian tadi, perseteruan tadi, perbedaan tadi, ikhtilaf tadi. Ikhwanifitina asakumullah, kalau mau diklasifikasi, ada asbabun diniyah, sebab-sebab agama. Kenapa fulan wa'allan berseteru? Ada asbabun duniawiyatun syakhsiyah. Ada asbab-asbab duniawi pribadi. Dia berseteru dengan fulan karena masalah duniawi. Dia bergesekan dengan allan karena masalah duniawi pribadi. Ima dini, umur dinia, ima hudud nafsiyah duniawiyah. Ini wajib dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun poin yang pertama, terjadi gesekan, terjadi perseteruan, perselisihan, bahkan perpecahan antar dua orang, antar dua pihak li asbabin diniyah, dikarenakan asbab diniyah. Seperti hadza muslim, hadza kafir. Tidak mungkin bersatu antara Islam dan kufur. Hadza muwahhid, hadza musyrik. Tidak mungkin bersatu antara muwahhid dan musyrik. Hadza sunni, hadza hizbi. Tidak mungkin bersatu antara sunnah dengan hizbiyah dengan bid'ah. Hadza salih, hadza fajir, fasikh. Hadza ahlu ta'a wa hadza ahlu al-ma'siyah wal fisq wal fujur. Perpecahannya, perselisihannya, perseteruannya memang perkara-perkara diniyah, entah perkara akidah, prinsip keimanan, ketauhidan, atau perkara manhajiyah, prinsip sunnah. Dari situ ada perpecahan. Yang ini ikhwan fillah jazakumullah, ketahuilah pasti akan pecah. Pasti akan berselisih. Pasti bahkan akan berseteru. Dan akan berpisah. Pasti, karena enggak mungkin disatukan antara hak dengan yang batil. Apakah bisa kita islah dzatil bain dalam bab ini? Kita mendamaikan antara dua orang terkait dengan bab ini? Jawabannya tergantung bagaimana cara Anda mendamaikan. Kalau pandangan syariat, pandangan din, kalau dibahasakan mendamaikan, Anda bisa mendamaikannya dengan cara Anda wajib dan harus ittiba'ul haq, mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah. Yang kedua, Anda harus bayanul haqqi, harus menerangkan mana yang hak, waradul batil, menolak yang batil. Anta ma'a ashabil haq, harus berdiri bersama dengan ahlul haq, menolak ahlul batil. Itu tariqatul islah yang syar'iyah terkait dengan bab ini. Wallahi, itu sudah pisah itu. Beda manhaj, damaikan dia. Siap. Saya akan damaikan mereka. Cara panjang lebar tentang masalah sunnah, keutamaan sunnah, wujub, kewajiban mengikuti sunnah, amal bil sunnah, mengikuti sunnah, menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya ada, bla bla bla bla, atau katakan fulan sunni, wahada munharif hizbi. Memang jelas urusannya. Kepingin damai, kepingin islah, yang menyimpang harus kembali pada al-haq. Yang non-muslim harus mengucapkan dua kali syahadatain masuk Islam. Dengan akidah yang sama, dengan keimanan yang sama, dengan tauhid yang sama, baru akan terwujud islah yang syar'i. Begitu ya, itu tariqah yang disebutkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Itu tarekatul islahnya. Wahai ahli kitab, ta'alau, mari kemari. Ila kalimatin sawa, pada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Supaya bersatu padu, supaya bersama-sama, supaya jangan berpecah belah. Kalimatun sawa. Apa itu? Kita tidak beribadah, melainkan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh syirik dan ibadah kepadanya. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah min dunillah. Sebagai andad min dunillah. Kalau kamu enggan dengan cara ini, persaksikanlah kami muslim, kami mukmin, kami muwahid. Itu islahnya. Bukan kemudian upaya wahdatul adyan, menyatukan semua agama-agama yang ada. Tujuannya juga sama. Sama-sama menuju perkara kebaikan. Enggak ada agama yang mengajak perkara kejelekan. Semuanya sama-sama saja. Sama-sama benar. Jangan saling bertikai. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyudutkan. Itu namanya wahdatul adyan. Mencampur adukkan hak dengan yang batil. Itu bukan islah. Itu inhiraf. Pemahaman yang menyimpang. Bahkan dikatakan pemahaman murtad yang kufur, kata para ulama. Ini dari pemahaman liberalisme, polarisme, dan semisalnya itu. La, itu bukan islah. Itu bukan tarekatul Quran dan perkara islah. Wahakadha ketika ada ikhtilaf pertikaian antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Islahnya dengan cara kembali kepada sunnah. Bimbingan sunnah, para salaf, semuanya diminta kembali ke sana. Harus itu. Baru bisa bersatu padu, baru bisa berdamai, baru bisa bersama-sama, bersepakat, enggak ada ikhtilaf, enggak ada perpecahan, enggak ada perseteruan, dikarenakan ala manhajin wahid. Ala manhajin wahid. Juga ini orang yang salah, ini orang yang fasik. Yang fasik, insaf, taubat. Kembali pada ibadah kepada Allah. Kembali pada ketaatan dan kesalehan. Menjadi hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, semuanya. Baru akan bersatu padu. Tidak mungkin akan ada perpecahan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah. Wa ul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wa ya orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Kalau kamu bersengketa, berseteru pada perkara apapun itu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Alkitab was sunnah. Itu tarekatul islah dalam bab ini. Tidak bisa Anda menerapkan manhajut taqrib baina sunnati wal bid'ah. Upaya mendekatkan sunnah dengan bid'ah. Upaya menyatukan sunni dengan hizbi. Hadza tamayyu', melembekkan prinsip. Penyimpangan manhaj namanya tamayyu', melembekkan prinsip yang ada. Inhiraf bukan islah. Barakallahu fiik. Upaya untuk kolaborasi antara da'i sunnah dengan da'i hizbiyah, da'i bid'ah. Supaya kelihatan persatuan. Itu bukan namanya islah. Bukan namanya perdamaian. Itu inhiraf bitamayyuk. Penyimpangan-penyimpangan dengan tamayyuk. Dirangkul semuanya, ya akhi, sudahlah. Kita punya musuh yang sama. Orang-orang kafir di luar sana membantai kaum muslimin. Kamu masih bertikai, ini bid'ah, ini sunnah, bla bla bla bla. Kapan kita akan berkembang dan jaya? Betul, di luar sana umat Islam dibantai oleh kaum kufar. Terus jangan bertikai. Kita enggak bertikai. Kita hanya meminta semua kaum muslimin kembali pada bimbingan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman agama yang benar kepada pemahaman salaf, menyatukan akidah, menyatukan manhaj, menyatukan prinsip, satu kalimat aral haq, baru kita akan bisa melawan kaum kufar. Itu yang real, yang fakta di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Manakala di tengah-tengah kaum muslimin ada yang kuburi, ada yang wathani, ada yang hizbi, ada yang sufi, dan segala macamnya, tidak bakal mampu, tidak bakal bisa melawan kaum kufar. Beda akidah, beda tauhid, beda prinsip keimanan, beda manhajiyah. Dari dalam sudah retak, terkotak-kotak, berpecah belah, tidak bakal mampu menghadapi kaum kufar. Barakallahu fikum. Kepingin melawan mereka, satukan barisan alal haq. Damaikan dulu di antara kaum muslimin dengan cara semua kembali kepada al-haq sunnah. Hakata ya akhi. Difaham insyaAllah ya? Di bab ini ikhwan, harus dibedakan antara islah dan tamayyuh. Islah dengan cara syar'i itu disyariatkan. Tamayyuh itu penyimpangan-penyimpangan manhaj. Barakallahu fikum. Di sebagian pihak penyimpangan tamayyuh itu katanya persatuan. Kolaborasi ini dai sunni, ini dai hizbi, ini dai sunni, ini tablighi, ini dai sunni, ini tahriri, hizbut tahrir, kumpul semuanya. Dikasih keterangan indahnya persatuan. Indahnya persaudaraan. Indahnya kebersamaan. Tamayyuh bukan islah. Tidak mungkin Anda menggabungkan antara hak dengan batil. Tidak mungkin menggabungkan antara sunnah dengan bid'ah. Itu tamayyuh melambangkan prinsip. Islah bukan dengan cara itu. Harus pada kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kalimat yang sama antara kita semuanya. Yang sama kewajiban i'tisam bihablillah. Jangan berpecah belah. Ini dibahas dalam pembahasan manhajiyah. Zain ya. Hadis yang kita baca tadi ya ikhwan, itu poin yang kedua. Poin yang kedua, islah dzatil bain yang berkaitan dengan umur duniawiyah, umur syakhsiyah. Terjadi pada semua pihak. Pada kaum kufar, iya. Orang yang menyimpang, iya. Muslimin, iya. Aumunas, iya. Bahkan terjadi pada orang-orang yang komitmen ala sunnah. Punya semangat untuk bertakwa. Hamba-hamba Allah yang salihin. Terjadi. Mereka manusia biasa. Terkadang terjadi yang namanya gesekan-gesekan antar dua pihak. Akhirnya merenggang persahabatannya, merenggang pertemanannya, merenggang ukhuwahnya, merenggang interaksinya. Jauh, berseteru, berselisih, mungkin saling membenci, saling memusuhi. Dan itu semuanya terkait dengan masalah duniawi atau perkara pribadi. Bukan masalah manhaj. Bukan perkara ilmiah manhajiyah. Di sini kalau menerima azakumullah dari pihak yang bertikai. Diwajibkan untuk saling tanazul. Saling mengalah untuk ukhuwah Islamiyah. Dan tidak boleh bagi Anda berseteru, bermusuhan, membenci orang lain dikarenakan perkara duniawiyah atau pribadi. Tidak boleh. Karena merusak ukhuwah, merusak muamalah, merusak interaksi. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Harus ngalah. Harus diselesaikan dengan segera. Dalam Islam yang menemui tina'asyakumullah. Peristiwa semacam ini dikasih toleransi 3 hari. Mungkin masih panas hatinya, panas pikirannya. Belum bisa menerima kenyataan dan kondisi. Masih kecewa sama Allah, sama fulan. Diberi toleransi 3 hari. 3 hari gak mereda, masih berseteru. Dua-duanya jatuh dalam dosa. disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, kata beliau SAW, la yahillu li muslimin ayyah jurahahu fauqa thalath. Tidak halal, artinya haram. Tidak halal bagi muslim memboikot muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Disebut dalam syarah hadis oleh para ulama, ini pemboikotan dikarenakan urusan pribadi atau duniawi, bukan perkara manhajiah. Tidak halal lebih dari 3 hari. Apa betul hajurnya, pemboikotannya? Belum mengatakan yaltaqiyani, kedua-duanya berjumpa, fayirdu hadha, wayirdu hadha, yang ini berpaling ke arah sana, paling ke arah sini, melengos, tidak mau berjumpa. Itu bentuk perseteruan, bentuk adanya gesekan. Semata-mata ketemu melengos, hajar. Belum mengatakan wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan yang terbaik di antara mereka berdua yang memulai dengan salam. Di atas solusinya tebarkan salam dari hati yang paling dalam. La yahil, haram hukumnya. Menunjukkan kalau hari pertama belum berdosa. Ya, pertama itu biasa masih panas. Nah, digesekan-gesekan masalah duniawi, masalah pribadi. Tidak apa pun itu permasalahannya. Masih panas. Itu keesokan hari. Biasanya, kalau dia waras, hari kedua akan mereda. Kalau waras. Maaf ya, pakai bahasa Jawa Timuran. Waras. Di antum, jenengnya apa itu waras itu? Sembuh dari gila. Kalau dia agak gendeng, dia akan apa namanya mereda. Hari ketiga dingin, sudah selesai. Ketemu akan gampang untuk senyum lagi, salam lagi, normal kembali. Ternyata 3 hari belum waras, maka dua-duanya berdosa. Dosa semuanya. Silakan menikmati dosa sepanjang hayat yang Anda kehendaki. Kepingin dosa setahun, monggo, tanggung sendiri. Bagaimana cara melepaskan dari dosa? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik yang memulai dengan salam. Kalau kamu ingin lepas dari ini semuanya, sampaikan sama dia. Assalamualaikum. Senyum. Tanda Anda mengakhiri pertikaian. Dia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai urusan. Hilang yang namanya perseteruan, hilang yang namanya dosa. Ketika salamnya dari hati yang paling dalam, bukan salam makar. Zaman sekarang ini banyak makar ya. Bukan salam kamuflase, tala'ub. Akan hilang semua tadi. Karena salam ini betul-betul menyatukan dan memunculkan cinta di kalangan kaum muslimin. Jika dengan hati yang dalam, serius, jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan hilang semua tadi. Dia akan berangkulan. Afwan ya akhi. Anak kemarin salah. Gini-gini. Apa ya akhi. Selesai. Tapi kalau salamnya betul dengan makar, dengan tala'ub, tidak bakal menyelesaikan. Tidak bakal menyelesaikan. Ngatain gini. Anda menyampaikan salam yang sononya diam dan merespon, tidak masalah. Anda putus. Sudah tidak ada dosa atas Anda. Yang sono terus dalam dosanya. Selama dia masih membenci Anda, selama dia masih panas kepada Anda, silakan dosa sepanjang masa. PN katanya orang Jawa itu. Ambil sendiri dosa tadi itu. Dipahami ya? Dikasih toleransi 3 hari. Itu kewajiban yang bertiga ya, harus menyelesaikan dengan cara baik-baik. Kita orang ketiga, orang luar ini, kewajiban kita ialah islah dzatil bain. Yang dibahas sekarang ini, kita harus mendamaikan 2 orang yang bertikai tadi dengan cara yang adil. Barakallahu fikum. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan damaikan antara dua orang yang bertikai di antara kalian. Islah dhatil bain. Kita harus jadi muslih. Berarti ada yang mufsid. Kan gitu ya. Siapa yang mufsid ini? Provokator. Namam. Muharris. Pengadu domba. Ada mufsid. Bukannya dilerai, bukannya didinginkan, bukannya didamaikan, dikipasi. Yang ini ngeblok A fulan, ini ngeblok B alam, sama-sama ngipasi. Apa akibatnya? Bara perselisihan akan semakin menyala-nyala. Permusuhan akan semakin panas. Karena orang lain terlibat, maka yang pecah akan semakin banyak. Pelakunya dikatakan namam. La yadkhulul jannata namam atau qattat. Tidak bakal masuk surga tukang namimah pengadu domba. Tahrish akhlaknya iblis. Mengadu domba di kalangan kaum muslimin, merusak kaum muslimin. Rasul mengatakan dalam sabda yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun fi jadil Arab walakin fi tahrishi bainahu. Setan itu sudah putus asa disembah oleh orang-orang Islam, orang-orang Arab di jadil Arab. Sudah ayis dia. Tidak mungkin syirik lagi sudah. Tetapi dia punya harapan dengan cara tahrish fima bainahum, mengadu domba di antara mereka. Sehingga tahrish akhlaknya iblis. Jangan jadi iblis. Iblis berbadan manusia. Dikecam dengan keras. Dikipas-kipasi. Antum ini yang benernya antum ini. Oh, dia itu seperti itu orangnya. Antum saya mau ngalah ya akhi. Antum berjal. Dikipasi itu. Ngono ya. Iya. Masa kawani ya BDE. Masa takut sama orang kayak gitu. Tuh jangan berjalan tuh ini. Apalagi ada di uang Jogja, Jogja. Jangan dikira lemah. Jogja itu yang ini berdua. Oh dipanas-panas sih. Sikiki. Oh doa. Antum mungkin selama ini seringnya dianggap lemah sama banyak orang. Tunjukkan nyali antum. Kipas-kipas. Akhirnya orang yang bolo A, yang bolo B. Yang bolo-bolo hada di namamun muharisun. Pengadu domba, provokator. Dan hati-hati. Di antara asbab terjadinya keretakan-keretakan di antara kaum muslimin. Adanya namam tadi. Provokator tadi. Jadi antum harus mewaspadai penyusup-penyusup dalam negeri, dalam komunitas yang namanya namam dan para muharis. Mesti kalau ketemu sama hada isinya maras-marasi terus. Good, diam, provokator ini, diam. Ada ikhwan, ada saudara ente. Iya, tapi ente kelakuannya muharis, diam. Gitu ya, jangan menjadi mufsid. Yang diperintahkan apa? Wa aslihu dzata bainikum, damaikan di antara orang-orang bertikai di antara kalian. Barakallahu fikum. Tindakan islah ini luar biasa pahalanya, besar pahalanya. Di An-Nisa ayat yang ke-14. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Gak ada kebaikan pada kebanyakan najwa kalian, perbincangan kamu, perbincangan yang rahasia, melainkan orang-orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan yang ma'ruf atau yang mendamaikan di antara orang-orang bertikai, aw islahin bainan nas. Ucapannya terbaik, perbincangannya terbaik, usahanya terbaik. Khairun najwa, khairul kalam, khil khitabah, terbaik dalam pandangan agama, menggambarkan besar pahalanya, pahala yang terbaik, orangnya yang terbaik, yang amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah ila Allah terbaik, juga yang islah bainan nas, yang muslih, yang mendamaikan orang yang bertikai, barakallahu fikum. Ini keutamaannya. Ikhwan fillah jazakumullah, khusus untuk upaya mendamaikan dua orang yang bertikai, diperbolehkan untuk sedikit tauriah. Ya, secara zahir kayak dusta, padahal enggak dusta. Yang dia sampaikan upaya perbaikan, upaya harapan, bukan mengabarkan yang enggak nyata. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ummu Kulthum binti Uqbah binti Abi Mu'ayta radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Bukanlah dikatakan pendusta seseorang yang mendamaikan antar orang-orang bertikai, fayanmi khaira, dia menyebarkan yang baik-baik, aw yaqulu khaira, atau mengucapkan yang baik-baik. Itu bentuknya harapan, bukan memberitakan yang tidak real. Gimana prakteknya? Ada dua orang bertikai ini, masya Allah, ada muslim, ada muslim, ada sunni, ada sunni, ada akh, ada akh, ribut bertikai, terus gak boloan meh, gak koncoan mana, gak patiran mana. Atau orang ketiga ingin mendamaikan dia, datang kepada si fulan, fulan, si Alan itu sebenarnya senang sama antum, cinta kepada antum, tidak suka dia benci kepada antum, bla bla bla, bukan yang baik-baik, menempatkan yang baik-baik. Nanti kalau ketemu sama antum, dia akan salam kepada antum. Gitu ya? Iya. Rumor yang berkembang itu harus diteliti kembali. Jangan gampang percaya. Mana ya? Datang kepada Alan. Alan. Fulan itu orang gini-gini loh. Gini-gini. Yang baik-baik. Begitu ketemu, karena sudah ya, dirumorkan yang zen-zen, ketemu, sudah melunak hatinya. Dingin hatinya. Ketemu, assalamualaikum salam. Nah, gitu loh. Yang kamu sampaikan tadi, yanwi khaira, menebarkan yang baik-baik, bukan ngipasi. Yaqulu khaira, mengatakan yang baik-baik, bukan memprovokasi. Itu bukan kadzib, bukan dusta, meskipun yang disampaikan tadi tidak real nyata, tapi ada harapan ke arah sana. Yarju khaira, mengharapkan yang baik. Akhirnya bisa berdamai kembali. Dipahami ke? Disebutkan dalam riwayat tadi, ikhwan, ada yang kita bahas pertama, ta'dilu bainal itsnain. Menggunakan kata-kata ta'dil, tidak menggunakan kata-kata tuslih. Artinya, ketika ada islah harus bersikap adil. Yang namanya adil syar'an. Adil dalam pandangan syariat. Bentuk adil adalah hak katakan hak, batil katakan batil. Yang namanya adil, sahibul hak dikasih haknya. Itu adil. Artinya, ada kalanya barakallahu fikum dalam mendamaikan dua orang, antum harus kumpulkan mereka berdua, mendengarkan langsung dari mereka berdua. Jangan satu pihak. Harus kumpulkan dua belah pihak. Kaji dengan adil. Dengarkan semua dengan adil. Pihak pertama menyampaikan semua argumentasinya dengan semuanya dengan adil. Yang kedua juga demikian. Dengan semua dengan adil. Setelah itu Anda akan bisa mengetahui letak permasalahannya. Sampaikan juga dengan adil. Ketika ternyata dalam pandangan syar'i yang hak adalah fulan, katakan fulan hak, alan salah. Meskipun fulan bukan orang dekat Anda, meskipun si fulan enggak ada hubungan dengan Anda, yang salah yang namanya alan teman dekatmu, mungkin family kamu yang punya hubungan dekat dengan antum. Jangan sampai ada kecondongan kepada salah satunya dikarenakan bab yang semacam ini. Anda khain, harus adil. Hak, hak. Batil, batil. Benar, benar. Salah, salah. Yang benar diminta untuk alal hak, jangan sombong, jangan jumawa. Yang salah diminta untuk istighfar, taubat, kesalahan dia dan perbaikan diri. Ketika ada kesalahpahaman, itu yang terjadi. Maka antum dudukkan, antum islah. Yang itu sampaikan akhi, betul. Yang itu sampaikan juga betul. Cuman makomnya berbeda. Kalau antum, ini makomnya. Yang ini demikian makomnya. Jadi jangan dipertentangkan. Bisa dikerjakan dua-duanya. Labas, ini begini, ini begitu. Hakada. Atau antum kasih wajangan. Dan menyampaikan semuanya alat. Ya, akhi, sudahlah. Kita cari solusi aja lah. Gimana bahasanya? Win-win solution. Mana bahasanya, Pak? Betul bahasanya? Win-win atau win-win gitu? Ya, solusi yang sama-sama enak lah. Selagi itu perkaranya mubah atau duniawi. Sudahlah, saya punya ide. Gimana kalau gini saja? Atau ini gini saja? Yang terpenting itu adalah ukhuwah ini. Dijaga ukhuwah. Jaga kebersamaan. Jaga kalimat. Jangan sampai retak. Kalau retak ini besar mafsadatnya. Tidak begitu. Dan diharapkan yang dikasih nasihat. Jangan bandel. Jangan mainat. Kedepankan kemaslahatan bersama. Kedepankan maslahat ukhuwah. Jangan egois. Kadang perlu tanazul. Ngalah tadi itu untuk kebersamaan. Terkadang selesai. Kadang mentok. Ya sudah. Anda telah menunaikan kewajiban Anda mengislah antar kedua belah pihak. Anda mundur. Ini sudah saya upayakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain maju. Terus begitu. Sampai mereka berdua bisa didamaikan. Semuanya maju. Gak damai-damai. Ya wis. Wassalam. Berarti dua-duanya orang jelek. Podo gendengi. Apa aja akasih kasar ya. Podo gak warasi. Terus dikai sing enak. Omongan sing enak. Gak mau. Iku gak waras. Udah kayak gitu ya wis. Sekarang dosa antunya dua-duanya. Belum jangan libatkan kami. Terlalu kamu berdua. Dua-dua orang aja. Yang lain jangan dilibatkan. Selesai. Kadang begitu. Mungkin gak begitu. Ya mungkin. Zaman sekarang banyak orang gak waras. Mungkin. Intinya adalah kitanya sebagai pihak ketiga sangat dianjurkan untuk berjuang sekuat tenaga mendamaikan dua orang bertikai. Ini mengabarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya kebersamaan, pentingnya kekompakan, persatuan di atas al-haq dengan etika yang benar, hak yang mulia. Bahayanya terkoyak persatuan. Bahaya kebencian, permusuhan, perseteruan, perselisihan mengerikan. Jangan dibayangkan cuma dua orang. Kalau dibiarkan akan terus merambat, akan semakin membesar, Bolanya semakin liar, semakin besar, meledak. Ketika meledak, yang mendapatkan dorongnya semua pihak dan semua kalangan. Ukhuwah hancur. Hanya karena perkara pribadi atau duniawi. Yang dirintis selama ini dengan susah payah membangun bangunan yang indah porak-poranda dalam sekejap dikarenakan bab-bab yang semacam ini. Jadilah para muslimin, jangan mufsidin. Jadilah mendamaikan, jangan provokator. Jadilah orang yang akil, yang waras. Jangan jadi orang yang enggak waras, yang keliru akil. Barakallahu fikum. Ini yang bisa diutarakan terkait dengan tema yang pertama, barakallahu fikum. Ini selesai, walhamdulillahi rabbil alamin.